Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwa, kita memasuki bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Salihin setelah kita pada pekan yang lalu menyelesaikan bab ke-9 tentang tafakkur. Maka pada siang hari ini kita akan membaca atau membahas bab al-mubadarati ila al-khairat wa hassi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab tentang sikap bersegera menuju amalan-amalan khair, amalan-amalan baik, serta himbauan kepada seseorang atau siapa saja yang hendak melakukan amalan baik untuk dia segera melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Ini makna dari bab yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab ini sebenarnya sangat besar kaitannya dengan bab yang telah lalu. Bab yang telah lalu menghimbau dan memerintahkan kita untuk kita banyak-banyak bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi kebesaran-kebesaran Allah. Dengan itu akan melahirkan khusyuk di dalam amalan-amalan kita, akan melahirkan sikap sungguh-sungguh di dalam kita bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab yang ke-10 ini akan disebutkan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dan menghimbau kita semuanya untuk jangan menunda-nunda amalan baik, jangan menunda-nunda sebuah ibadah yang dengannya kita bisa melakukan taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat Al-Quran yang disebutkan dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148, Allah menyatakan fastabiqul khairat, bersegeralah, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah kalian menuju kepada al-khairat, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang zahir ataupun yang batin, yang bermanfaat untuk diri kita pribadi atau juga yang mengandung manfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Perintah dari Allah, fastabiqu, ini adalah kata perintah, sehingga kita faham bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, kesimpulan hukum yang diambil darinya adalah wajib, bahwa amalan tersebut hukumnya wajib. Ketika dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba, bersegera di dalam beramal, maka sikap bersegera di dalam beribadah adalah sesuatu yang wajib hukumnya dalam syariat Islam. Ayat yang kedua adalah apa yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, juga didahului dengan kata perintah wasari'u, bersegeralah kalian menuju kepada maghfirah min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegera pulalah kalian di dalam menggapai menuju jannah yang luasnya meliputi langit dengan segala lapisannya dan bumi dengan segala lapisannya ini pula. U'iddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan jannah tersebut untuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Perintah dari Allah untuk bersegera. Jangan bermalas-malasan sebelum datangnya halangan atau rintangan yang akan merintangi dan menghalangi kita beramal. Sebelum adanya sesuatu yang akan mencegah kita untuk beribadah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap bersegera adalah ibadah tersendiri. Di samping ibadah yang dia lakukan itu adalah taqarrub, adalah amalan soleh. Maka sikap bersegera, al-mubadara wal-musara'a, itu juga ibadah tersendiri yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda seseorang yang melakukan sebuah amalan tertentu, katakan sodakoh, atau misalkan sebuah sholat ya, tertentu. Dua orang sama-sama melakukannya, tetapi yang satu melakukan dalam keadaan dia berupaya dengan segera mengalahkan, mengenyampingkan segala sesuatu yang menghalanginya, segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dinomorduakan. Dia berupaya meletakkan pada posisi tertinggi, posisi terdepan ibadah kepada Allah. Dibandingkan seorang yang lainnya melakukan ibadah hal yang sama, tetapi masih sempat tertunda. Dia tidak menyegerakannya, tidak berupaya untuk cepat-cepat melakukannya. Maka nilai antara yang pertama dengan yang kedua berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama dia telah melakukan dua ibadah sekaligus. Yang pertama yaitu sikap al-mubadara wal-musara'a, bersegera mempercepat, mendahulukan ibadah dibandingkan segala bentuk yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak mengandung nilai ibadah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ibadah itu sendiri yang dia lakukan, entah itu sedekahkah ataukah yang lainnya dari berbagai macam bentuk ibadah. Nah, sementara yang kedua dia hanya mendapatkan satu nilai saja. Maka perlu diketahui bahwa sikap bersegera di dalam beribadah atau diistilahkan dengan al-mubadarah, al-musara'ah, itu juga ibadah tertentu yang diperintahkan oleh Allah dalam dua ayat ini. Yang pertama fastabiqul khairat, yang kedua dalam surat Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah menyebutkan tentang jannah dan segala nikmatnya yang ada di sana, kemudian Allah menggarisbawahi pentingnya hal itu dengan perintah wa fi dzalik, dan dalam perkara yang seperti itu, yakni dalam perkara jannah dan segala nikmat yang ada di dalamnya, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya segera berlomba at-tanafus, berlomba dalam kebaikan itu. Ketika melihat saudaranya melakukan sebuah ibadah, ketika saudaranya melakukan talabul ilmi, dia segera berupaya untuk menyaingi saudaranya dalam kebaikan. Persaingan yang positif, persaingan yang melahirkan kebaikan. Ketika melihat saudaranya telah menghafal sekian dari ayat Al-Quran, dia berupaya untuk mengikutinya, bukan hasad, tetapi berupaya untuk bisa meniru dan melebihi orang itu. Nah, bedanya antara sikap seperti ini, sikap yang terpuji yaitu al-munafasah wat-tanafus, dengan sikap al-hasad, adalah kalau tanafus al-musabaqah dalam kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ini yang pertama, akan melahirkan ibadah yang berikutnya, melahirkan dan menumbuhkan semangat untuk beribadah. Yang kedua, tidak ada upaya baik secara zahir maupun batin untuk menghilangkan atau menghancurkan kelebihan dan keutamaan atau sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya. Kalau hasad, kecenderungannya adalah dia benci terhadap nikmat yang dirasakan atau dimiliki oleh saudaranya. Nikmat ilmu, nikmat ibadah, cenderung untuk dia tidak rela kenikmatan tersebut ada pada saudaranya, sehingga dia berupaya untuk bagaimana dia bisa menggagalkan, menghilangkan nikmat tersebut, baik secara zahir ataupun upaya-upaya secara batin. Tetapi kalau tanafus, timbul cinta dan mahabbah, saling menyayangi. Ketika melihat saudaranya, masya Allah, dia kok bisa hafal ya ayat ini, bagaimana dia bisa hafal pelajaran ini, bagaimana dia bisa menghafal hadis ini, yang itu masya Allah, bagaimana dia selalu berupaya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dia berupaya menirunya dan mendoakan saudaranya, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini tadi yang menyebabkan saya juga bersemangat, ditambah oleh Allah nikmatnya, ditambah oleh Allah ilmunya, ditambah oleh Allah semangatnya untuk beribadah. Doa untuk saudaranya, ini sikap tanafus yang diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya, diantaranya dalam surat Al-Mutaffifin. Nah, dalam firman-Nya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, dan beberapa ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bermubadarah, bermunafasah, bersegera, saling berlomba dalam kebaikan. Setelah kita memahami beberapa ayat Al-Quran di atas atau yang tadi saya sebutkan, maka kita akan memasuki pada hadis pertama dalam bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahadith fal awwal, sedangkan hadis-hadis yang terkait dengan bab ini, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis yang pertama adalah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, bermubadarahlah kalian di dalam beramal. Sekali lagi, perintah dari Nabi. Badiru adalah kata perintah, dalam kaidah nahwu dinamakan fi'lu amr, kata perintah, badiru. Nah, sekali lagi, sebuah perintah menunjukkan bahwa amalan ini adalah ibadah. Kita sudah pelajari bahwa setiap ada kata perintah di dalam Al-Quran atau kata perintah di dalam sunnah Rasul, menunjukkan sesuatu yang diperintah itu adalah ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti mencintai, menyukai, merelai sesuatu yang diperintahkan itu. Kalau sesuatu sudah dicintai dan disukai oleh Allah, menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah ibadah. Dalam awal hadis ini Rasulullah memerintahkan badiru, bersegeralah kalian. Sehingga sekali lagi, sikap al-mubadarah itu adalah ibadah tersendiri. Ada seorang ketika mendengar azan, ya, dia sedang bersama keluarganya berbicara, berbincang, sesuatu yang mubah, sesuatu yang secara syar'i dibolehkan, atau sedang berbincang dengan kawannya dalam sesuatu yang mubah. Kalau sesuatu yang diharamkan secara syariat sudah jelas-jelas wajib untuk segera ditinggalkan. Tetapi sesuatu yang mubah, bicara tentang keluarga, berbicara tentang perdagangan misalkan, ya, dan yang sejenisnya, kemudian dia mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam kondisi seperti ini kita berlaku kepada kita semua perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, perintah Allah fastabiqul khairat, dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, bermubadaralah kalian di dalam beramal. Cepat tinggalkan, masuk ke tempat wudu, kita berwudu. Nah, sehingga kita bisa tenang ketika mendengar azan, langsung kita hentikan apa kegiatan-kegiatan selain ibadah. Berusaha kita menjawab panggilan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Kemudian kita mendoakan dengan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Coba sekian ya, ibadah berikutnya. Dengan sebab adanya sikap al-mubadarah, karena dia ingin bermubadarah azan, segera dia jawab azan itu, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa dengan doa yang mengandung fadilah. Barang siapa yang berdoa dengannya setelah azan akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan orang yang tidak mubadarah. Azan sebentar lagi, sebentar, masih menyelesaikan dulu. Nah, sebentar, tinggal satu item belum saya sampaikan. Ya, sebentar lagi ada satu topik pembicaraan tentang modal tadi belum saya lanjutkan. Ya. Terus berlanjut pembicaraan itu sehingga azan berlalu tanpa dia bisa melakukan sekian amalan soleh dengan sekian fadilah dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Karena seperti itu akhirnya syaitan semakin memberi peluang kepada dia, semakin syaitan memberikan atau menggambarkan, mengkhayalkan berbagai macam impian bahwa tunggu dulu, tadi gimana ya cara memasarkan yang ini, gimana cara mengembangkan ke daerah sini, bagaimana. Akhirnya sampai iqamatus shalah, sampai muazzin sudah menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, akhirnya dia cepat-cepat wudu. Akhirnya dia ketinggalan takbiratul ihram. Coba sekali dia meninggalkan sesuatu dalam perkara yang semestinya dia tinggalkan, bukan sesuatu yang bersifat darurat, bukan sesuatu yang bersifat tidak mungkin dia tinggalkan dengan segera, sesuatu yang mubah, mestinya dia segera meninggalkannya. Akhirnya konsekuensi dari sikap dia berlambat-lambat, menunda, maka berakibat sekian ibadah dia lalui, sekian ibadah dia tidak mendapatkan fadilah di dalamnya. Dan sebaliknya, seorang yang melakukan al-mubadarah, seorang yang terus berupaya untuk bermunafasah, sekian keutamaan, sekian fadilah, sekian kelebihan yang telah Allah janjikan, dia dapat meraihnya dengan izin Allah. Nah, begitu azan, dia jawab dengan tenang. Begitu selesai bersolawat kepada Rasul, begitu dia kemudian barang subhanallah, Rasulullah menyatakan, "Tsumma sallu alayya fa inna man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Allahu Akbar. Bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, Allah akan membalas kepadanya dengan 10 kali solawat untuknya. Luar biasa. Dan ini dibimbingkan setelah kita mendengar azan. Otomatis dengan itu dia ingat bahwa saya sekarang harus berwudu. Dengan itu dia berwudu dengan tenang, kemudian berdoa setelah wudu. ya. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan tenang pula, dengan sakinah, menjalankan sunnah, bagaimana adab mendatangi masjid. Kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, fadilah lagi, terus demi fadilah, dengan sebab sikap al-mubadara ini tadi. Maka perintah Rasul ini sebenarnya sesuatu yang sangat positif bagi kita dalam kehidupan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu lanjutan dari petuah dan nasihat Rasul ini. Kata beliau, fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kenapa kita diperintahkan untuk bermubadarah? Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan ibadah dan jangan menundanya? Karena kata Rasulullah, fitnah demi fitnah berdatangan, bermunculan bagaikan potongan malam yang gelap. Potongan malam ketika tenggelam matahari, terbenam matahari, mulai gelap. Semakin memasuki malam hari semakin gelap, terus semakin gelap, semakin gelap. Ini malam hari. Fitnah yang tadi saja kita belum bisa menjawabnya, yang tadi kita belum bisa keluar dari bahaya fitnah yang kita hadapi, muncul fitnah yang berikutnya. Fitnah terkait dengan iman kita, fitnah terkait dengan ibadah kita, fitnah terkait dengan akidah kita, fitnah terkait dengan akhlak kita. Berbagai macam fitnah. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara menghadapi dan mencegah fitnah itu tadi? Pintu gerbangnya itu adalah, bentengnya itu adalah, badiru bil amal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Mendengar perintah, amalkan. Mendengar larangan, tinggalkan. Cepat. Dalam semua aspek kehidupan kita, amalan itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya melakukan sesuatu, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu adalah amalan, adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya amaliyah fi'liyah, ada yang bersifat tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu adalah ibadah dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan pribadi kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan masyarakat kita, terkait dengan akidah dan iman kita. Ketika mendengar Rasulullah melarang suatu amalan tertentu, memerintahkan kita untuk meninggalkannya, segera tinggalkan. Kalau enggak, bahaya. Kenapa kata Rasulullah, fitanan kaqita'il lailil mudhlim? Fitnah itu menghempas kita, datang terus menyerang kita bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Sekali kita meninggalkan amalan, fitnah di depan kita menunggu, yang membuat kalbu kita terkena penyakit ini tadi. Kalbu kita terkena titik hitam. Sekali lagi kita meninggalkan sebuah perintah, sekali lagi fitnah itu masuk ke kalbu kita, dikasih titik hitam lagi. Ada suatu larangan dari Rasulullah, kita masih bermalas-malasan untuk tidak segera meninggalkannya. Masih saja kita punya pertimbangan ini dan itu. Tidak segera menyatakan dan melakukan sami'na wa ata'na. Masih saja ditunda, ditunda, ditunda, taruh lagi. Sampai seperti yang dinyatakan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam kulub mereka sudah ada ran. Apa itu ran? Yaitu kahat, ya, yang terus secara perlahan mengenai kalbu kita. Kalau sudah seperti itu kalbu, sulit dia menerima ayat Al-Quran, sulit dia menerima nasihat dari Rasul. Terasa berat syariat ini. Yang berat sebenarnya bukan syariatnya, tetapi hawa nafsu yang membuat dia merasa beratnya syariat ini. Padahal itu gampang. Allah telah jadikan syariat ini mudah. Nah, maka Rasulullah melanjutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah itu tadi, ya, karena dahsyatnya fitnah tersebut, seseorang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan dia masih beriman, masih sebagai seorang muslim, seorang yang taat kepada Allah, tiba-tiba di sore hari dia sudah tidak lagi beriman. Di sore hari dia tidak lagi menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak lagi di atas akidah yang benar, tidak lagi di atas manhaj yang benar, tidak lagi di atas kemauan beribadah sebagaimana sebelumnya. Kita mendengar banyak sekali saudara-saudara kita muslim dahulu rajin, masya Allah, menuntut ilmu, beramal, semangat berdakwah, tiba-tiba berjalan waktu dia kendor, menjauh dari ilmu, menjauh dari amalan. Tadi dia dikenal orang yang sangat luar biasa berhati-hati dalam perkara syubhat. Tahu ini syubhat, cepat dia menjauhi. Tahu ini dilarang oleh Allah atau Rasulnya, segera dia menghindar. Nah, tiba-tiba berjalan waktu dia keseret. Nah, kalau kita urut-urut, ternyata memang di antara sebabnya adalah tidak adanya sikap al-mubadarah bil aman, sikap bersegera, tidak menunda-nunda amalan. Tadinya dia rajin menuntut ilmu, masya Allah, sehingga dia dekat ke masjid, sehingga dia selalu berada di dalam sholat berjamaah. Di masjid dia selalu didoakan oleh malaikat. Suatu waktu fitnah datang, menuntut dia secara kepentingan tertentu, ya, kepentingan dan keperluan dia secara duniawi. Akhirnya dia, mana ya fulan, biasanya kamu belajar sehari 3 kali dulu, majelis ini, halaqah ini, kok enggak ada? Iya, kalau jam ini saya enggak bisa, jam ini saya ini ada. Nah, berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, yang tadinya 3 kali tinggal 1 kali. Nah, terus secara lambat laun, pelan-pelan, ya, perlahan namun pasti, nah, dia diseret oleh fitnah itu tadi. Tiba-tiba ternyata dia sudah tidak lagi menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau dahulu dia mendengar satu sunnah Rasul, perintah dari Rasul, dia adalah orang paling depan mengamalkannya. Tiba-tiba setelah itu dia orang yang paling di belakang. Di antara sebab adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, meninggalkan sikap al-mubadarah, bersegera di dalam beramal. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sebaliknya, di sore hari dia masih mukmin, masih dia bertakwa kepada Allah, tiba-tiba di pagi hari dia tidak lagi menjadi seorang mukmin, tidak lagi menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Nah, karena dahsyatnya fitnah ini, lah Rasulullah berbicara kepada kita, menasihatin kita sebagai umatnya sejak 14 abad yang lalu, mengingatkan dengan penuh kasih sayang kepada kita, penuh dengan rahmah kepada kita, diberi oleh Rasulullah jalan keluar seperti ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan begitu cepatnya perubahan itu tadi? Pagi dia beriman, sore dia tidak lagi beriman. Atau di sore hari dia masih sebagai mukmin, di pagi hari tidak lagi dia sebagai seorang mukmin. Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual ibadahnya dengan sedikit nilai duniawi ini. Padahal kalau dia mau terus beribadah kepada Allah, datang ke masjid, mendengar azan, dia tutup kerjanya, dia tinggalkan pekerjaannya itu tadi, hilang darinya sedikit dari perkara duniawi. Nah, kalau dia punya toko, katakan hilang faedah atau laba 50 ribu, ditutup tokonya, dia sholat. Nah, tetapi terjaga imannya, terjaga ibadahnya, terjaga akidahnya, karena dia tahu bahwa ini diperintahkan oleh Allah. Segera dia melihat jam, sebelum azan dia sudah siap tutup, nunggu azan sambil berwudu, begitu azan dia berdoa kepada Allah sesuai dengan yang disunnahkan, berjalan ke masjid dengan tenang, jiwanya tenang, imannya bertambah, rezekinya itu mubarak, penuh dengan barokah. Tetapi sebaliknya, ketika dia sudah tahu adanya perintah dari Allah dan dari Rasulnya untuk kita segera mendatangi masjid, untuk kita segera memenuhi panggilan azan. Walaupun dalam beberapa bentuk ibadat sifatnya tidak wajib, karena dia tahu bahwa Rasulullah telah menghimbau kita, segera dia melaksanakannya. Dia amalkan sehingga iman dia terbina, terjaga, terlindungi dari berbagai macam penyakit yang bisa menerobos ke dalam kalbunya, sehingga dia sakit kalbunya dan sulit untuk menjalankan ibadah. Menjual imannya, ibadahnya, akidahnya, manhajnya, ilmunya, Al-Qur'annya dengan sedikit dari kehidupan dunia ini. Sedikit, yabi'u bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah, bi'aradin minad dunya. Sedikit dari kehidupan dunia ini. Nah, ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering menimpa kita. Sering mengenai kita. Semestinya kita hadir di majlis-majlis ta'lim yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenal agama kita. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu wajib, fardhu ain terhadap setiap pribadi muslim. Tetapi karena ini dan itu dari perkara dunia ini yang kata Rasulullah disebutkan tadi, akhirnya dia meninggalkan sikap mubadarah. Mana ya fulan, antum kok tidak taklim lama? Aduh, sekarang anda punya pekerjaan begini, sekarang saya begini, sekarang saya begitu. Subhanallah, ditinggalkan. Akhirnya sekian hukum agama dia tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Karena tidak memahaminya, dengan mudah dia diperdaya oleh syaitan untuk dia jatuh terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, atau terjerumus untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya berikutnya kalbu dia berkarat sedikit demi sedikit. Ketika mendengar ayat, hati ini terasa berat. Mendengar hadis Rasul, perintah Nabi, perintah Allah, hati ini berat, kata Allah, ka'annama yas'adu ila as-sama' aw fi as-sama' al-aya, ka'annama yas'adu fi as-sama'i, seolah-olah dia diajak, dipaksa untuk naik ke atas langit. Kalau naik ke atas langit itu dada memang sesek, katanya orang sekarang yang belajar, karena semakin tinggi kadar oksigen itu semakin berkurang. Sehingga orang kalau semakin tinggi ya, posisinya dari air, permukaan air laut itu gampang sesek katanya. Nah, makanya kalau antum naik pesawat itu biasanya ada oksigen itu, kadang-kadang muncul tiba-tiba sesak nafas. Nah, betul katanya begitu ya. Katanya orang-orang yang belajar dulu, ya, semakin tinggi itu kadar oksigen semakin menipis. Nah, semakin ke bawah semakin menebal, sehingga kalau orang naik ke atas itu semakin sesek. Makanya orang kalau punya penyakit paru-paru dinasihatkan oleh para dokter untuk banyak-banyak ke daerah pantai, ya, supaya lega. Nah, Allah menyatakan orang-orang yang tidak mau beriman, yang hatinya itu berat kepada iman, berat kepada ayat-ayat Allah, ka'annama yas'adu fis sama', kata Allah. Seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke langit. Nah, kalau kondisi sudah seperti ini, kalbu kita ini sangat berat kita mengamalkan amalan. Duduknya kita di majlis, duduknya kita di masjid itu menjadi sesuatu yang gak enak, gak kerasan. Berbeda kalau kita bercengkerama dengan keluarga di rumah, berbeda kalau kita duduk dengan kawan, berbeda sekali dengan sebab kalbu. Tetapi kalbu seorang yang beriman, yang bertakwa, kalbu yang selalu didasari oleh sikap al-mubadarah di dalam beramal, bersegera, tidak menunda, itu duduk di masjid enak, terasa tenteram. Walaupun gak ada kipas anginnya, panas sekali masjidnya misalkan, tapi tenteram, terasa dingin di hati. Nah, terasa dingin di hati, enak. Ketemu orang-orang muttaqin, ketemu orang-orang baik, sama-sama mau melakukan perintah Allah dan Rasulnya di atas sunnah nabinya. Nikmat kalbu. Nah, jadi perkara yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya adalah al-mubadarah dalam perkara atau dalam bab yang sedang kita pelajari ini. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Itulah hadis pertama pada bab Al-Mubadarah ini. Sebelum kita memasuki pada hadis yang kedua, saya beri kesempatan jika ada yang belum dimengerti atau perlu ditanyakan, saya persilakan. Naam. Kalau enggak ada saya lanjut. Naam, fadhil. Nah, hati kita tadi Nah, ketika kalbu kita sudah seperti itu kondisinya, berat untuk beramal, berat untuk berzikir, berat bertaqarrub, berat menuntut ilmu, mendengar ayat Al-Quran berisi perintah, berisi syariat, tidak kemudian bergembira kalbu kita. Kemudian kalbu kita berusaha mencari-cari alasan, mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah kondisi seperti ini, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang pertama, apa yang dinasihatkan oleh Rasul dalam hadis ini? Badiru bil amal, bersegeralah, jangan ditunda. Sudah waktunya kita sholat, sholat. Waktunya kita untuk berzikir, segera berzikir. Waktunya kita untuk melakukan sebuah amalan tertentu, segera lakukan amalan tersebut, jangan ditunda. Di saat kita harus membaca Al-Quran, cepat-cepat baca Al-Quran, jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, di rumah, di kendaraan, di mobil, ya. Mobilnya misalkan kurang bagus, cari kentip yang paling bagus kalau mampu. Setel ayat Al-Quran ketika kita di mobil. Setel ceramah-ceramah yang membuat iman kita ini bertahan. Nah, terus begitu. Ketika kita berada di pasar pun begitu. Ada kesempatan kita membaca-membaca. Ini akan memperlunak hati kita. Banyak bersedekah, ya, itu juga melunakkan hati kita. Nah, zikir, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir ini kalbu kita menjadi mutmain, menjadi tenang, tenteram. Ketenteraman tersebut akan melahirkan iman, takwa. Nah, inilah beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Tentunya di samping ada cara-cara dari istilah yang bersifat eksteran dari selain dari diri kita, yaitu dari kawan-kawan. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberi wasiat, nasihat dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam al-haq, dan saling memberi wasiat untuk sabar. Kalau ada saudara kita lupa, nah, mendekatkan diri kepada Allah. Datangin ya akhi, kenapa? Ana dulu melihat antum di masjid menuntut ilmu, melakukan yang sunnah, masya Allah. Kenapa sekarang seperti ini? Datangin, ya, saudara kita. Dengan cara seperti ini dia akan muncul kembali semangat, iman muncul kembali terus. Nah, ketika sudah dia mulai tidak sabar dalam suatu amalan tertentu, tidak sabar di dalam menuntut ilmu, ya, ada saja yang mengganggu dia. Hadapin atau datangin saudara kita ini untuk menghadapin syaitan dan hawa nafsunya. Temani dia, jangan dibiarkan sendiri. Nah, jangan dibiarkan sendiri. Datangin, kenapa antum? Gitu. Nah, kalau enggak bisa bertemu SMS. Kita bisa SMS. Ya bulan, taqillah. Ana tahu antum dulu begini-begini. Kenapa sekarang seperti ini? Nah, dulu ana mengenal antum sebagai orang yang amin, yang amanah. Kenapa sekarang tidak amanah antum? Ana mendengar begini-begini, kalau salah afwan minta maaf, tapi kalau benar tinggalkan. Nah, cara-cara seperti ini akan membantu kita untuk mengobati kalbu kita, untuk mempertahankan iman. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya. Nah, fadhal. Iya, betul. Neraka fi asfalis safilin. Kalau jannah fi a'lal 'indiyyin, maka an-nar di asfalis safilin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa jannah dan an-nar dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah ciptakan dengan dan Allah siapkan segala sesuatunya bagi penghuninya. Jannah terletak di as-samawat, fawqus samawat, di atas langit sana. Dan an-nar Allah letakkan pada tempat yang rendah sekali. Di mana? Wallahu a'lam bisawab. Enggak tahu di mana. Nah, apa mungkin di bawah bumi Ustaz, karena panasnya sampai enggak kuat lumpur lapindul meledak. Nah, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Nah, ya, kita enggak tahu. Nah, di mana posisinya? Nah, ada maqalah, ya, pepatah, ya, dari orang-orang Tarim, Tarim Hadramut, di sana ada kota Tarim namanya. Tempatnya ya berbagai macam bentuk peribadatan yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai dia mereka mengatakan, ya karena asobiah saja. Lau kanatil jannatu fis sama fahiya fauqa Tarim, wa in kanat fil ardi fahiya tahta Tarim. Kalau seandainya jannah itu berada di langit, maka dia posisinya berada persis di atas kota Tarim. Nah, kalau seandainya di bumi, maka dia berada di bawah kota Tarim. Nah, menunjukkan Tarim itu adalah sebuah kota yang penuh barokah. Nah, jannah berada di atasnya jika di langit, atau berada di bawahnya jika di bumi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi begitu. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ats-tsani, kata Imam An-Nawawi yang kedua. An Abi Saru'ah, boleh dibaca Saru'ah, boleh dibaca dengan Siru'ah. Bi kasri as-sin al-muhmalah wa fathiha, yakni dengan harakat kasrah pada huruf sin, atau boleh pula dengan fathah. Uqbata Ibn al-Harith, nama Abu Sari'ah ini atau Abu Saru'ah itu Uqbah Ibn al-Harith radhiyallahu anhu, qala sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra. Aku salat di belakang Rasul, yakni sebagai makmum, maksudnya sebagai makmum di kota Madinah, ya, melakukan salat asar. Nah, berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه. Kemudian setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba Rasulullah bangun dan keluar segera, berjalan dengan cepat Rasulullah, tidak seperti biasanya. Selesai salam, Rasulullah menghadap kepada para makmum, berzikir, nah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Nah, tidak seperti biasanya, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun Rasulullah dan segera dia berjalan dengan cepat memisah atau membelah saf para musallin. Nah, menuju ke salah satu rumah, ya, salah satu istri-istri beliau, salah satu dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'a an-nasu min sur'atihi. Melihat kondisi seperti ini, para sahabat ketakutan. Ada apa ini? Jangan-jangan ada perang, ada musuh, ada apa? Kok tiba-tiba Rasulullah seperti itu? Fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi. Kemudian setelah enggak lama setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, ternyata, ya, kembali menghadap para sahabatnya di masjid. Ternyata Rasulullah melihat kondisi mereka sudah terkejut. Ada apa ini? Kaget mereka, ketakutan. Melihat gerakan Rasulullah yang begitu cepat, terburu-buru. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, zakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Rawahul Bukhari. Aku teringat di waktu sholat, ya, anak-anak sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Ingat Rasulullah, ada sesuatu di rumahnya, yaitu beberapa potong emas hasil lampasan perang, ghanimah, yang masih berada di rumah, beliau belum dibagikan. Beberapa potong emas hasil ghanimah dari peperangan yang masih berada di rumah beliau, belum dibagikan. Fakarihtu an yahbisani, aku enggak suka keberadaan benda tersebut akan menghalangi aku, mencegah aku dari berzikir, dari khusyuk, ya, dari beribadah kepada Allah. Nah, karena itu amanah. Nah, kemudian fa'amartu biqismati, yakni Rasulullah pulang kemudian menyatakan kepada petugasnya, tolong segera dibagikan ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, cepat bagikan. Sudah, amanat sudah disampaikan, kembali Rasulullah menemui para sahabatnya. Nah, kemudian dari hadis ini ada beberapa faedah. Namun ada sebuah faedah penting dari riwayat hadis yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya potongan-potongan emas tersebut. Nah, apakah itu dari hasil lampasan perang atau yang selainnya? Dalam riwayat lain disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, qala kuntu khalaftu fi fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Di rumahku ada potongan-potongan emas itu tadi, dari yang didapatkan dari sedekah, maksudnya dari zakat, ya, yang telah dikumpulkan. Karena Rasulullah sebagai Amirul Mukminin, sebagai Waliul Amr, ya, pemerintah, nah, yang semestinya zakat itu segera dibagikan. Semestinya zakat tersebut segera dibagikan. Aku enggak suka kalau masih malam hari ini benda tersebut menginap lagi di rumahku. Itu kan waktu itu sholat asar. Takut Rasulullah, khawatir kalau datang atau tiba waktu malam dalam keadaan benda atau amanah tersebut masih berada di rumah beliau. Akhirnya itulah yang mendorong beliau untuk bersegera dengan terburu-buru dan langkah yang cepat meninggalkan kebiasaan berzikirnya kepada Allah untuk mengedepankan sebuah amanah yang beliau takut untuk amanah tersebut masih menginap kembali di rumahnya. Dari hadis ini ada sekian faedah penting yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala, kita cukupkan kajian siang hari ini sampai di sini untuk kita melakukan sholat duhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.